ada Ramayana, ada Aura Shooting, juga ada Mitra Manunggal Crew, Kari Mahesa Nju Palapa. Selamat siang pandangan weton. Spesial buat anda-anda dan keluarga. Baru Nju Palapa kita goyang lagi yo. Asik. Terima kasih. Terima kasih. Membayangi mereka yang mencegah begitu menyeramkan. Hidup kita tak mencapai tujuan, kandas sekarang di tengah perjalanan. Oh, dan semuanya yuk bareng Nju Palapa kita goyang lagi yuk wasik yuk. Terima kasih bos. Terima kasih. Cinta satu hati untuk dua saudara, tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Terima kasih. Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati. kita akhir pertemuan membawa kematian. Terima kasih bos. Matur suwun. Satu cinta, satu hati untuk dua saudara. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa di sini, Ibu.